Orang-orang sing pamiat Rengganing pura tulyo Sri Cinawi sesotio manik Sumawur sorot sumirat Ong Sirate mangilat adit Yayah taranggono kang sumawur Ujwalaniro kumenyar